السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-89. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Jinayah, pembahasan tentang pidana atau tindak kejahatan. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa kullu udwin ukhidha min mifsalin fafihi al-qisas. Setiap bagian tubuh yang putus dari bagian sambungan, sambungan itu bisa pergelangan tangan ya, tentunya manusia memiliki mafasil, yaitu sambungan-sambungan. Sambungan ini menghubungkan satu bagian tulang dengan bagian yang lain. Biasa sering kita katakan pergelangan. Ya, ada pergelangan di bagian tangan, ada yang menyambung bagian siku-siku, ada juga yang menyambung bagian atas antara bagian pundak dengan tangan. Itu sambungan-sambungan. Dalam pembahasan jinayah, apabila terjadi kejahatan yang mengakibatkan putusnya atau lepasnya anggota tubuh seseorang, ya, dan putusnya di bagian sambungan tulang atau pergelangan yang menyambung antara satu bagian tulang dengan yang lainnya, fafihi al-qisas, maka tanpa ada keraguan di dalamnya bisa ditegakkan hukuman qisas. Ya, bisa ditegakkan hukuman qisas, yaitu hukuman yang semisal. Karena memang kalau terjadi di bagian sambungan-sambungan itu terwujud arti dari mumatsalah atau musawah, terwujud arti dari sama atau sebanding. Ya, beda dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Kalau di bagian tubuh yang lain selain sambungan, itu kemungkinan ada tambahan atau kurang itu terjadi. Tetapi kalau itu terjadi di bagian mifsal atau mafasil, yaitu bagian sambungan-sambungan tulang yang ada di tubuh manusia, itu sangat mungkin dilaksanakan yang namanya qisas. Yeah. Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau di sini berkata, li imkani tahaqquqil mumatsalah, Karena sangat mungkin kita bisa mewujudkan yang namanya mumatsalah, yaitu sama ukurannya. Ya, sama. Bi khilafi ma ukhidha min ghairihi. Tapi beda cerita kalau bagian tubuhnya lepas selain daripada di bagian sambungan atau mifsal. Ya, tentunya ini kemungkinan ada menambah atau mengurangi muncul, ya. Oleh karenanya bisa dikenakan diat, ya, bukan qisas. Lalu dikatakan di sini wala qisasa fil juruhi illa fil mudihah. Illa fil mudihah. Ya. Tidak ada qisas di dalam luka-luka kecuali di dalam luka yang sifatnya mudihah. Apa itu mudihah? Jadi luka Allah katakan wal juruhu qisas. Dan luka-luka ada qisas. Luka yang seperti apa? Yaitu kata beliau luka yang dikategorikan mudihah. Al-mudihah. Apa itu al-mudihah? Mari kita lihat. Al-juruhu, dia adalah luka. Alladhi yashuq al-lahm wa yasilu ilal azmi wa yuwaddihuhu. Yaitu luka yang mengakibatkan terbelahnya daging, ya, yang mengakibatkan terbelahnya daging dan terlihatnya tulang. Luka seperti itu yang ada qisasnya, ya. Jadi terbelahnya daging dan terlihatnya tulang, bagian tulangnya terlihat, itu adalah luka yang mudihah. Yang kalau seandainya itu dilakukan oleh seseorang, maka ini disebut dengan jinayah atau tindak pidana atau tindak kejahatan. Dan seandainya dibawa ke pengadilan, maka bisa ditegakkan atasnya hukuman qisas, yaitu hukuman balasan yang setimpal atas tindak kejahatan atau tindak pidana tersebut. Dikatakan di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wal juruha al qisas, wal juruha qisas, dan luka-luka itu ada qisasnya. Wal qisasu min asli maknahu al mumatsalah. Adapun qisas secara makna asalnya adalah sama. Kama ulim, ya, sebagaimana sudah kita ketahui. Wala tatahaqqaq fi ghairil mudihah minal juruh. Dan pengertian sama itu tidak terrealisasi kecuali di dalam jenis luka al-mudihah, yaitu luka yang menyebabkan terbukanya daging dan terlihatnya tulang. Kalau kondisinya seperti itu, mungkin kita terapkan yang namanya qisas. Qisas dalam arti mumatsalah, sama, ya. Lalu dikatakan di sini idza ta'man fiha ziyadah awi an-naqs, ya. Tetapi kalau seandainya luka tidak sampai menyebabkan dagingnya terbuka atau tulangnya terlihat, ini kita sulit memastikan tidak adanya penambahan atau pengurangan. Artinya ketika pun harus dilaksanakan qisas, kemungkinan ada pertambahan luka dibandingkan yang sudah terjadi atau kurang dari yang sudah terjadi, itu mungkin. Maka tidak terlaksana yang namanya apa? Al-mumatsalah, yaitu sama sebagai tujuan asasi daripada yang namanya qisas. Ya, walaupun qisas tujuannya tentunya bukan hanya menjadikan sama, tetapi melindungi manusia. Tetapi perlindungan kepada manusia tentunya dilaksanakan dalam bentuk seadil-adilnya. Ya, dalam bentuk seadil-adilnya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, beliau berkata, faslun waddiyatu ala dharbain. Addiyatu ala dharbain. Diyat, tentunya kita sudah singgung istilah diyat. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Apabila orang yang melakukan pidana atau kejahatan mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka orang yang dimaafkan ini harus membayar diyat. Ya, membayar diyat. Nah, diyat ini kata beliau terbagi menjadi dua. Diyat terbagi menjadi dua. Dia adalah bayaran yang harus ditunaikan oleh pelaku pidana atau kejahatan, ya, dan diserahkan kepada keluarga korban. Diyat namanya. Diyat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mughallazah, yang diberatkan, diatnya dibuat berat. Ada yang mukhaffafah, dibuat ringan. Jadi ada yang dibuat berat, ada yang dibuat ringan. Fal mughallazatu mi'atun minal ibil. Diat yang diberatkan itu adalah terdiri dari 100 ekor unta. Diat tebusan yang diserahkan kepada keluarga korban, kalau dia adalah jenisnya mughallazah, tentunya kita masih ingat di pertemuan yang lalu, diat mughallazah ini, ya, dibebankan atas tindak pidana yang sifatnya sengaja. Ya, mughallaz, dijadikan berat. Ya. Nah, beratnya ini adalah 100 ekor unta. Walaupun yang menjadi beban berat itu bukan hanya jumlahnya yang 100. Tetapi jenis hewan atau klasifikasi hewan yang harus diberikan. Dari 100 ekor unta ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah 30 hiqqatan. Dari 100 ekor unta ini 30 ekornya haruslah dari jenis hiqqah. Dari jenis hiqqah. Apa itu hiqqah? Hiqqah dijelaskan adalah unta yang berusia genap 3 tahun masuk tahun yang keempat. Itu namanya hiqqah. Tentunya semakin bertambah usianya, semakin tinggi nilainya dan semakin mahal. Ya. Ya, jadi dari 100, 30-nya adalah hiqqah. Yaitu unta yang berusia 3 tahun masuk tahun yang keempat. Itu satu. Lalu wa thalathuna jaz'atan. Dan dari 100 ini 30 yang kedua dari jenis jaz'ah. Apa itu jaz'ah? Unta yang sudah berusia 4 tahun genap memasuki tahun kelima. Jadi hiqqah 30. Hiqqah tadi usia 3 tahun masuk 4 tahun. Jaz'ah 4 tahun masuk 5 tahun. Berarti sudah 60 ekor. 60 ekor. Berarti sisanya berapa? 40 ekor. Wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Dan 40 ekornya adalah unta yang bunting. 40 ekornya adalah unta yang sedang bunting, yaitu yang di dalam perutnya ada anaknya. Ini yang mughallazah. Tentunya harganya mahal. Ya, harganya sangat mahal. Ya. 30 hiqqah, 30 jaz'ah, dan 40 ya khalifatan. Yaitu unta yang sudah dewasa, yang di dalam perutnya ada anak. Ini disebut dengan diat mughallazah, yang diberatkan. Jadi bebannya sengaja dibuat berat. Dan ini diberlakukan atas pembunuhan yang sifatnya al-amd, yang sifatnya sengaja. Ya. Amdan udwanan, sengaja dan permusuhan. Ini jenis yang pertama. Wal mukhaffafah, kata beliau, sebelum kita baca yang ringan, kita ingin baca dalil yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib kaitan dengan diyah mughallazah, diyat yang dibuat berat, yaitu berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qatala mu'minan, kata Nabi, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, dafa'a ila awliya'il maqtul, ya, maka dia harus membayar diat kalau memang dimaafkan. Fa'in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu ad-diyah. Dalam kasus pembunuhan yang sengaja, kata Nabi, keluarganya diberikan pilihan. Kalau mau melakukan qisas, silahkan qisas. Tapi kalau mengambil diat, silahkan ambil diat. Wahia, dan diat itu, kata Nabi, salasuna hiqqah. 30 dari jenis hiqqah. Salasuna jaz'ah. 30 dari jenis jaz'ah. Wa arba'una khalifah. Dan 40 dari jenis unta yang bunting. Unta yang bunting. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun diat yang sifatnya mukhaffafah, diringankan. Mi'atun minal ibil, dia sama 100 ekor. Hanya saja nanti yang berbeda adalah komponen yang ada di dalamnya dari sisi usia. Kalau yang mughallazah, hiqqah 30, jaz'ah 30, khalifah 40. Jadi yang usia 3-4 tahun 30 ekor, 4-5 tahun 30 ekor, dan yang sedang bunting 40 ekor. Itu yang mughallazah. Adapun yang mukhaffafah, dia sama 100 ekor unta, tapi rinciannya yang berbeda. Ya. Yang pertama, isruna hiqqah. 20 ekor dari jenis hiqqah. Hiqqah tadi 3, masuk usia 4. Ya, 20 ekor dari jenis hiqqah. 20 ekor dari jenis jaz'ah. Jaz'ah. Yang usianya 4, masuk ke 5. Ya, jaz'ah. Dan 20 ekor dari bintulabun. Bintulabun berarti unta betina yang usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu namanya bintulabun. Unta betina yang usianya genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu 20 ekor. Kemudian 20 ekor lagi isyruna ibna labun. 20 ekor unta jantan yang usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Tentunya ini lebih murah daripada yang sebelumnya. Dan yang terakhir isyruna binta mahat. 20 ekor dari jenis bintu mahat. Apa itu? Yaitu betina yang berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Ya. Jadi 5. 20 hiqqah. Hiqqah tadi apa? Unta yang usianya 3 tahun masuk ke 4. 20 jaz'ah. Unta yang usianya tadi 4 masuk ke 5. 20 bintu labun. Bintu labun, betina yang usianya 2 tahun masuk tahun ketiga, bintu labun. Lalu yang keempat, 20 ekor ibnu labun, jantan yang usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan 20 ekor dari bintu makhat, yaitu unta betina yang usianya 1 tahun masuk tahun kedua. Ini mukhaffafah. Tentunya kalau dari perhitungan, dari sisi harga, tentunya jenis yang pertama mughallazah lebih mahal. Ya, karena yang mughallazah semuanya unta yang dewasa. Ya. Usia 3 sampai 4 30 ekor, usia 4 sampai 5 30 ekor, dan yang bunting 40 ekor. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu rahmatan wasi'ah, fa'in udimatil ibilu untukila ila qimatiha. Ini pertanyaan penting ini. Di kita di Indonesia misalnya, di mana kita cari unta? Kan begitu. Tidak ada unta di Indonesia. Ada di kebun binatang, kan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Fa in udimatil ibil. Apabila unta itu tidak ada, tidak kita dapatkan unta. Untukila ila qimatiha, maka kita pindah kepada nilainya. Nilainya kita lihat. Ya. Oh, dia sengaja. Hakim pun memutuskan bahwa pembunuhan ini sengaja. Tapi keluarganya memaafkan dengan harus membayar diat. Bagaimana kita menghargainya? Ya sudah, hiqqah. Berapa harga hiqqah? Oh, harga hiqqah misalnya ya 35 juta, baik. Berapa harga jaz'ah? 40 juta misalnya. Berapa harga khalifah? 45 juta. Ya sudah, dikali saja. Keluar 4 miliar. Keluar 3 miliar. Begitu ya. Fa in udimatil ibil untukila ila qimatiha. Apabila untanya tidak ada, tidak bisa kita memberikan dalam bentuk unta, ya, maka nilai dari unta tersebut. Wakil, ada pendapat yang lemah, mengatakan, yuntaqalu ila alfi dinar. Pindah kepada 1000 dinar. Ini pendapat yang kedua. Walaupun pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, tidak ke 1000 dinar. Ya, tetapi tetap nilai untanya. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat berpindah ke nilai 1000 dinar. 1000 dinar pun tidak main-main. Kalau 1 dinarnya 4 gram, ya, 4 gram emas, 4 gram lebih bahkan, berarti kalau 1000, 4000 gram. 4 miliar juga nilainya. Ya. Dan ini menunjukkan Masya Allah ya, betapa Islam ini memberikan penjagaan yang sempurna untuk manusia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam aturan qisas ini ada kehidupan, ada jaminan keselamatan manusia. Ya. Ada jaminan dari nyawa manusia. Tetapi ketika ini disampingkan, ditinggalkan, maka bukan satu hal yang mustahil darah manusia akan dianggap murah, tidak ada harganya. Tapi kalau ini diterapkan, niscaya para penjahat akan berhenti. Tidak berani mereka menumpahkan darah, karena darah mereka akan ditumpahkan. Tidak akan berani mereka menghilangkan nyawa, karena nyawa mereka pun akan dihilangkan. Ya. Au itsnai asyara alf dirham. Atau kalau mau dibentuknya dirham, itu sekitar 12.000 dirham. Wa in ghullizat zida 'alaiha thuluts. Tetapi kalau diberatkan ditambahkan sepertiga lagi. Tapi pendapat yang paling kuat ya nilai onta saja. Nilai onta. Tinggal dilihat jenis pembunuhannya sengaja atau tidak. Kalau sengaja ghullizo, diberatkan dengan berarti mughallazah, diatnya mughallazah. Tapi kalau ada dipastikan tidak sengaja, maka mukhaffafah, diringankan diatnya. Lalu dikatakan di sini wa tughallaz diyatul khata'i fi thalathati mawadhi'a. Kalau pembunuhannya sifatnya apa namanya tidak sengaja, salah ya, tidak ada niat melakukan pembunuhan, ada kondisi di mana dia tidak sengaja ini dijadikan berat. Ada kondisi di mana diat yang seharusnya diringankan menjadi diberatkan. Yang pertama, idza qatala fil haram. Apabila pembunuhan yang tidak sengaja itu terjadi di tanah haram, di Mekah. Maka walaupun dia harusnya mukhaffafah, dia jadi mughallazah. Disebabkan tempat yang mulia, yaitu Mekah. Ya. Maka dijadikan berat diatnya. Yang kedua, au qatala fil ashhuril hurum. Atau pembunuhan itu terjadi di bulan yang haram. Ada dalam agama kita bulan-bulan yang diharamkan melakukan peperangan. Zilqa'dah, Zilhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau pembunuhan itu terjadi di salah satu bulan yang haram, maka walaupun itu tidak sengaja, maka diatnya tetap dijadikan diat yang berat. Au qatala dza rahmin mahramin. Atau yang dibunuh itu adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan darah. Ya. Jadi yang menjadi korbannya adalah yang masih hubungan darah. Ini diatnya dijadikan berat. Adapun dalilnya adalah amalus sahabah, yaitu perbuatan para sahabat, washtiharu dzalika anhum, dan hal ini terkenal dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar, beliau berkata man qatala fil haram au dzarahmin au fi ashhuril hurum fa alaihi diyatun wa thuluts. Barang siapa, ini keputusan Umar, yang membunuh di tanah haram, atau membunuh rahimnya, saudaranya, atau membunuh di bulan-bulan haram, maka dia wajib membayar diat plus sepertiga. Artinya mughallazah, yang dijadikan berat. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Uthman Ibnu Affan, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Lalu dikatakan di sini wadiyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajul. Diat wanita itu setengah dari diat laki-laki.

pemanas yang efisien dan menjadikan wafel lebih cepat matang, sangat mudah digunakan dan dibersihkan. Investasi usaha jajanan yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang jajanan modern yang populer? Cobalah bisnis waffle kotak dengan mesin waffle kotak MKS STK06 dari Maxindo. Anda dapat membuat aneka kreasi jajanan waffle bentuk kotak yang populer di semua kalangan dengan lebih mudah dan menguntungkan. Mesin didesain secara fleksibel, mudah untuk dipindah tempatkan dengan 6 cetakan model waffle yang presisi dan dapat digunakan secara bersamaan. Menggunakan pemanas sumber listrik sehingga lebih elegan untuk usaha model indoor. Dilengkapi dengan fitur timer dan pengatur suhu sesuai kebutuhan. Bahan cetakan dari material yang anti lengket. Waffle lebih cepat matang dan mudah dilepaskan tanpa rusak. Mudah digunakan dan mudah dalam perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kami kembali mengundang para pemirsa untuk ikut bergabung menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelepon kita yang masuk, Ibu Lia. Assalamualaikum. Halo Ustaz, ini tanya. Ya, silahkan Ibu. Ini Ustaz, pertanyaan saya kan suami saya kalau betulin antena itu kan suka gak bawa kunci-kunci. Saya suka, kalau saya udah lagi beraktivitas gitu, teriak-teriak nyuruh saya gitu ya, suruh ngambil. Itu sering itu Ustaz. Lama-lama saya kesel Ustaz. Nah akhirnya saya bilang gini Ustaz. Yeah. Saya suruh bawa kuncinya sekalian gitu, dia nggak mau. Ya udah nanti kalau nyuruh lagi saya nggak mau ngambilin gitu. Tapi ternyata pas dia teriak-teriak lagi, kesian juga gitu Ustaz. Akhirnya saya ngambilin ya. Itu gimana, ada apa saya harus membayar? Bisa tolong bisa tolong diulang berlahan-lahan? Saya sudah berjanji gitu ya. Itu gimana Ustaz, apa saya? Ini Ustaz ya. Yeah. Kan suami saya suka ini ya, kalau betulin antena enggak bawa kunci-kunci sekalian, udah saya bilang dibawa aja sekalian gitu ya. Iya. Yeah. Saya lama-lama saya kesel Ustaz. Akhirnya saya iya. Akhirnya saya bilang gini Ustaz, ya udah saya kalau nanti nyuruh lagi saya enggak mau ngambilin gitu ya. Tapi ternyata pas dia teriak-teriak lagi saya kasihan juga. Jadi akhirnya iya, saya udah janji seperti itu enggak mau ngambilin, tapi ternyata saya ingkar gitu. Akhirnya saya mengambilin juga gitu Ustaz. Baik. Apa saya harus membayar kifarat gitu ya Ustaz ya? Apa itu termasuk sumpah ya Ustaz? Baik. Tapi saya nggak menyebutkan nama demi Allah itu Ustaz, nggak menyebut seperti itu. Artinya hanya lintasan di hati saja. Iya baik, ya kalau nggak salah saya sampai nyutak gitu ya. Baik, baik, itu saya. Iya itu, jadi itu saya Ibu, berarti kan saya mengingkar Ustaz ya. Baik. Ada pertanyaan kedua ya, ini boleh Ustaz ya? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini masalah kan di namanya ada hadis yang mengatakan kita ada 360 sendi, nah itu dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Iya. Ya, nah kalau kita tidak melakukan sholat duha, apa bisa diganti dengan dikir-dikir itu ya Ustaz? Kan katanya baik. Nah apakah kita harus, kalau tidak melakukan sholat duha itu apa? Menggantinya dengan zikir? Zikir ya Ustaz. Nah bagaimana zikir ya Ustaz? Baik Ibu, insya Allah pertanyaan sudah sampai. Ya, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Lia yang pertama kaitan dengan kadang seorang istri diminta tolong oleh suaminya berkali-kali sehingga muncul rasa kesal, ya mungkin karena istrinya juga punya aktivitas yang lain, lalu terlintas di hatinya nanti kalau disuruh lagi gak akan mau. Maksudnya kalau diminta tolong lagi mengambil sesuatu tidak akan mau. Tetapi pada kenyataannya ketika sang suami meminta tolong, akhirnya dibantu lagi karena kasihan, karena suami sedang memperbaiki sesuatu di atas genting sana, entah parabola dan lain sebagainya. Apakah harus melakukan kifarat atau kafarat sumpah? Allah alam bisawab, menurut saya tidak. Ya, karena kalau kita baca di Al-Qur'an ya, di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 89 dikatakan Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Artinya tidak disengaja itu tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Dan mungkin yang ibu rasakan itu lebih kepada kekesalan, bukan sumpah. Karena kalau sumpah memiliki sigoh, ya demi Allah saya enggak akan ambilin lagi barang yang kamu minta itu, kalau kamu minta lagi, sumpah demi Allah. Tapi kalau hanya sekedar kekesalan, lintasan pikiran atau lintasan hati, Allah lebih sop, tidak masalah. Ya, dikatakan di sini Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, yaitu tidak dimaksudkan sebagai sumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya, itu firman Allah Al-Maidah ayat 89. Adapun kaitan dengan pertanyaan yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa manusia ini memiliki 300 sekian mafasil, yaitu apa namanya? Sambungan-sambungan. Dan sambungan itu harus diberikan sedekah. Ya, sedekah. Sesungguhnya setiap kali kita takbir itu sedekah. Tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah, mengatakan yang baik itu sedekah, melarang yang mungkar itu sedekah, membantu mengangkat barang ke atas kendaraan itu sedekah, membantu menurunkannya itu sedekah. Dan sedekah-sedekah itu bisa diganti dengan hanya dengan sholat dua rakaat di waktu duha. Kalau ini pertanyaannya dibalik. Kalau sholat duha tidak sempat kita lakukan, apakah boleh kita ganti dengan tasbih? Ya memang hukum asalnya tasbih. Ya Nabi ketika menjelaskan tentang sambungan-sambungan tulang yang ada di tubuh manusia, beliau kaitkan dengan tasbih. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya istighfar, amar ma'ruf nahi mungkar, membantu orang lain, itu sedekahnya ya. Tetapi kalau kita ingin lebih ringkas, itu bisa diwakili dengan dua rakaat waktu duha. Kalau kita ingin balikan, duhanya tidak kerjakan, yang itu kita kerjakan, ya boleh-boleh saja. Tapi otomatis jadi banyak. Ya, justru kalau kita sholat duha dua rakaat, itu meringankan ibadah yang tadinya harus banyak yang kita sedekahkan, sesuai dengan jumlah sambungan-sambungan itu, kita ganti hanya dengan dua rakaat, itu sudah cukup. Tapi kalau kita tidak sempat salat duha, lalu kita ganti dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, ya silahkan. Ya, kita perbanyak berzikir, bersedekah dalam pengertian sedekah uang, membantu orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya bila membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat tidak langsung tamat. Misalkan selesai subuh dari ayat 1 sampai 50. Disambung lagi setelah selesai salat zuhur. Apakah tidak masalah? Insya Allah tidak masalah ya. Tidak masalah, dicicil. Ya, dicicil. Di pagi 20 ayat misalnya. Siang disambung lagi, sore disambung lagi, tidak masalah. Apakah boleh mendoakan orang yang telah meninggal tidak menggunakan bahasa Arab? Enggak ada masalah. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Di situ tidak ada batasan dengan bahasa apa. Allah berfirman dengan ayat yang sangat umum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa jika mereka berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaknya mereka menjalankan perintahku, menjauhi laranganku agar mereka mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Ada Bapak Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Saya ingin nanya Pak Ustadz, ini kan saat kita sholat ya. Iya. Itu waktu 4 rakaat seperti maghrib, isya. Iya. Zuhur itu kan, itu duduk tawaruk. Nah, iya. Itu kalau saat duduk tawaruk itu menduduki teman yang di sampingnya itu boleh nggak diganti dengan duduk istirahat? Artinya kalau kita tetap tawaruk kita akan menduduki kaki orang. Iya, kaki orang gitu. Baik. Ya gitu kan kejadiannya sering seperti itu. Istirahat. Baik, itu saja Bapak. Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam besar tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya daf'ud darar dalam rangka menolak adanya keburukan atas orang lain, jangan sampai kita ingin khusyuk beribadah malah kita menzalimi orang lain. Kita ingin sempurna dalam beribadah tapi dalam bentuk menzalimi orang lain, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Maka tidak masalah beralih ke duduk iftirash ketika kita tidak mungkin duduk tawarruk. Ya, kalau memang tidak mungkin duduk tawarruk, kita duduk iftirash itu tidak masalah. Dan bentuk duduk itu dia bukan bagian dari rukun sholat, tetapi dia perkara yang sifatnya sunnah. Ya, perkara yang sifatnya sunnah. Artinya dia tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Ya, tetapi dia bagian dari kesempurnaan sholat. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah termasuk zina kalau seorang suami menelepon perempuan yang bukan istrinya untuk curhat? Iya, itu bisa, na'udzubillah, bisa jatuh ke dalam perzinahan. Apalagi wanita itu tidak ada hubungan apa-apa. Bukan adiknya, bukan bibinya, bukan ibunya, lalu dia curhat. Curhat itu kan sesuatu yang berasal dari hati. Ketika diucapkan ada getaran di tubuh manusia. Ada rasa plong. Kenapa dia tidak curahkan ke istrinya, malah ke orang lain? Itu berbahaya. Ya, itu termasuk jalan-jalan menuju perbuatan yang haram. Wala taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Dan salah satu bentuk mendekati zina adalah curhat dengan wanita yang bukan mahramnya. Bukan istrinya, bukan adiknya, bukan siapapun. Ya, ini pintu-pintu zina. Na'udzubillahi min dzalik. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Silahkan Pak. Saya mau tanya, apa bedanya was-was dengan warok Ustaz? Dimana apa? Apa bedanya was-was dengan warok? Warak dengan warak. Was-was dengan warok. Warok, baik. Baik, itu saja. Allah alam bisawab ya. Kalau wakaf tentunya dia kaitan dengan sesuatu yang sifatnya pemberian. Pemberian yang manfaatnya bisa diambil tanpa menghilangkan aslinya. Saya wakaf tanah. Tanah itu akan selalu ada. Dan manfaatnya diambil terus-menerus. Diambil dalam artian digunakan untuk sarana ibadah atau digunakan untuk asrama anak yatim. Ya itu namanya wakaf. Saya wakafkan. Wakaf itu artinya kan mendiamkan. Menjadikan sesuatu habsul asli. Ya apa namanya, barang aslinya kita tahan. Yang diambil manfaatnya. Artinya ditahan ya tidak dijual. Ya, saya mewakafkan tanah. Maka tanah itu saya tahan untuk diambil manfaatnya terus-menerus oleh orang banyak. Baik itu berbentuk masjid, pondok pesantren, panti asuhan, dan lain sebagainya. Itu wakaf. Ya, ada juga wakaf berupa Quran, buku-buku Islam, ya, mobil, motor, dan banyak macamnya wakaf. Adapun wara', itu biasa istilahnya sikap hati-hati. Dia adalah orang yang wara', hati-hati sekali. Ya, dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, ya, menjauhi yang makruh, dan tidak berlebih-lebihan di dalam yang mubah. Tidak berlebih-lebihan di dalam yang mubah. Dan dia meninggalkan yang syubhat, yang samar. Jadi wara' itu lebih kepada sifat hati-hati. Ya, sifat hati-hati meninggalkan yang mubah karena takut jatuh kepada yang haram. Atau minimal yang makruh. Jadi dia tinggalkan yang mubah. Apalagi yang makruh. Karena takut jatuh kepada perkara yang haram. Hati-hati. Ya, dia adalah orang yang wara', orang yang hati-hati. Ada Bapak Ali di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Mau nanya ini, Ustaz. Iya. Kalau masalah wakaf itu kan untuk sedekah jariah. Kalau kita umpama impaknya berupa entah kayu, entah steng untuk pembangunan pesantren entah masjid. Iya. Nanti kalau wakafnya untuk kalau wakaf tanah itu kan selamanya. Iya. Diambil pahalanya. Iya. Kalau yang untuk teng kayu itu kan bisa habis entah dibongkar, iya, entah diganti. Mm. Itu apakah bisa termasuk sedekah jariah juga? Baik, apakah itu tetap dianggap itu wakaf? Apakah itu tetap dianggap sedekah jariah nanti bisa diambil pahalanya kalau baik dibongkar itu apakah masih ada apa enggak gitu? Baik, itu saja. Itu Pak yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hukum asalnya dikatakan jariah, jaro yajri, itu artinya terus-menerus mengalir. Walaupun yang mengalir itu ada yang sifatnya lama seperti tanah. Mohon maaf para pemirsa. Kadang itu berbentuk lama terus menerus seperti tanah misalnya ya, atau beton, bangunan berbentuk beton yang memang dalam jangka waktu yang lama. Ada juga yang dia sifatnya mungkin temporer, artinya temporer ya tidak lama. Mungkin ada yang berusia 30 tahun, 40 tahun, itu sudah tidak dipakai lagi. Misalnya seperti kendaraan, ya. Ya, mungkin usianya maksimal berapa? 10 tahun, 20 tahun, tapi itu disebut wakaf juga. Itu disebut wakaf juga. Ya. Lalu bagaimana kalau kelak misalnya kayu itu lapuk, rusak? Apakah nanti artinya pahalanya berhenti? Bisa berhenti, bisa tidak. Kalau kayu itu adalah misalnya digunakan untuk pondok pesantren, di mana di dalamnya ada orang-orang yang menghafal Quran, Maka ini walaupun kayunya sudah lapuk, hafalannya tidak hilang. Hafalannya tidak hilang. Kayunya sudah hancur, sudah lapuk. Tapi orang yang membaca Quran di dalamnya, orang yang menghafalkan Quran di dalam ruangan tersebut, hafalannya tidak akan habis sampai nanti dia wafat, meninggal. Ya. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Mulia. Ya. Oleh karenanya tidak perlu kita pikirkan apakah nanti akan bertahan 40 atau sekian puluh tahun yang lalu. Yang pasti kita cari orang yang amanah, ya, agar dia bisa menjalankan wakaf kita tersebut, ya. Lalu setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun mungkin bangunannya sudah rusak, sudah tidak lagi dipakai, tapi ada orang-orang yang pernah menuntut ilmu di situ. Ada orang-orang yang pernah menghadiri majelis ilmu di situ, lalu dia mendapatkan ilmu, dia amalkan, itu pun akan menjadi pahala. Ya, itu pun akan menjadi pahala. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini coba? Jika tidak terkendala sponsor, bisa memperhatikan kitab apa yang dipakai dan cetakan mana? Tidak masalah, ini cetakan, ini kitabnya At-Tadhib Fi Adillatil Matan Al-Ghayah Wa Taqrib. Ini dicetak di Suriah, ya, di Damaskus, jauh. Ya, kitabnya ini dia, ya, At-Tadhib Fi Adil Cahaya, ya, jadi tidak terlalu jelas. Nah, seperti ini kitabnya, kitab berbahasa Arab. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau adalah dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus, dan beliau termasuk ulama kontemporer yang memiliki perhatian besar kepada kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Ya, ada beberapa kitab yang beliau tulis kaitan dengan fikih Syafi'i, dan beliau orang yang mutakhassis, orang yang spesialisasi di mazhab Imam Syafi'i, Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya, ini dicetak oleh Darul Mustafa Dimashq, Damaskus, Syria. Ya. Judulnya At-Tadhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wa Taqrib. Itu judul kitabnya. Dia matan Abi Syuja, tetapi diberikan pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Jadi ini yang tadinya kitab kecil menjadi kitab yang sangat luas dikarenakan pendalilan yang dibawakan oleh ulama yang kompeten, ya, Profesor Dr. Mustafa Dib. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menghadiri acara 40 harian orang yang sudah meninggal? Allah alam bisawab, ya, itu perkara yang baru, yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan atau diperingatkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nabi yang berpesan kepada umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, waspadalah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Ini peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya hal-hal yang dibuat-buat dalam agama adalah kebid'ahan. Ya, wa kulla bid'atin dhalalah, dan kebid'ahan itu adalah penyimpangan, kesesatan. Ya, oleh karenanya seorang muslim dia menjauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, bolehkah salat sunnah 4 rakaat dijadikan satu salam? Allah alam bisawab, kalau itu maksudnya adalah salat qiyamul lail, sebagian ulama memahami hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Rasul salat 4 rakaat, jangan kalian tanya panjang dan bagusnya. Sebagian ulama mengartikan 4 rakaat di sini satu kali salam. Ya, sebagian ulama. Tetapi sebagian yang lain mengartikan dua kali salam berdasarkan hadis salatul laili wan nahar atau salatul lail masna masna. sholat malam itu dua rakaat. Ini khilaf dalam hal ini. Walaupun pendapat yang paling kuat, Allah alam bisaf, hukum asalnya adalah dua. Ya, dua rakaat. Tetapi ini tidak menjadikan sebagian kaum muslimin yang mengambil pendapat empat-empat, sholatnya tidak menjadi tidak sah. Ya, sholatnya tetap sah, ya, berdasarkan pemahaman yang mereka ambil. Tetapi saya cenderung kepada yang mengatakan dua. Allah alam bisaf, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.